Masih tentang mansubat asma ismi ismi nasab. Sembilan dan ke-10, khabar kana akhwatiha. Khabar kana akhwatiha wasmu inna akhwatiha. Khabar kana dan saudari-saudarinya, dan isim inna dan saudari-saudarinya. Kana laisa asbaha amsa abha walla bata sara, dan seterusnya. Ini semua khabar kana akhwatiha, semuanya mansub. Mansub sebagai khabarnya. Amma khabarukana akhawatiha wasmu inna akhawatiha fa'afat taqad dama bayanuhuma fil marfu'at. Adapun khabarkana dan saudari-saudarinya, dan juga isim inna dan saudari-saudarinya, telah lewat penjelasan keduanya dalam marfu'at, isim-isim dirofa. Contohnya, wa kana Allahu sami'an basira. Wa kana Allahu sami'an basira. Allah Abdul Jalan sebagai isim kana. Sami'an khabar kana mansub. Basira na'at, wa na'at al-mansubi, mansubun mithlah. Syahidnya sini, sami'an. Sami'an khabar kana man mansub. Yang lainnya, wa kanu zalimina. Wa kanu zalimina. Waw, si'nafiyah, kanu. Fi'il ma'a isim. Waw jemaah sebagai isim, isim kana. Zalimin khabar kana mansub. Dan nasabnya apa? Ya, ya bacaan anil fathah li annahu jam'un mudzakkaris salim. Syahidnya lafaz zalimin sebagai khabar kana mansub. Contoh khabar, contoh isim inna, innallaha azizun hakimun. Sunnya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Hakim. Inna harfu taukid, Allah Rabbul Jala isim inna mansub. Azizun khabar inna marfu'. Hakimun khabar sani, khabar yang kedua. Atau juga yang sebelumnya tadi, sami'an basiran, juga basiran memang khabar yang kedua. Terkadang mubtada memiliki banyak khabar. Syahidnya di sini, lafzul jalla Allah sebagai isim inna mansub. Allah lafzul jalla ismu inna mansub. Contoh lainnya, innaka ghafurur, ghafurun rahimun. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Al-kaf dhamirun barizun muttasil mabniun 'ala al-fathi mahali nasbin ismi inna. Ghafurun khabar inna marfu', khabar awal, rahimun khabar tsani. Syaitan di sini, al-kaf, kaf sebagai isim inna, dia fi mahali nasbin. Kan dia dhamir mabni, maka di arabnya mahali. Mabni 'ala al-fath fi mahalli nasbin ismi inna. Ini yang ke-9 dan ke-10 dari mansubat asma. Khabar kana atau salah satu saudari-saudarinya, dan juga isim inna atau salah satu dari saudari-saudari inna. Kemudian ismula, isim la, 11. Amma la fahiya nafiyatul jins. Adapun la, la nafiyatul jins, menafikan semua jenis. Ta'amalu amala inna, beramal seperti amalnya inna. La nafiyatul jins, beramal seperti amalnya inna. Karena la ada la nafil jins, ada nafiyalil wihdah. Yang di sini dalam pembahasan kita di sini adalah la nafil jins, menafikan semua jenisnya. Misalnya la rajula fid dar, tidak ada laki-laki di rumah. Yang nama jenis laki-laki enggak ada. Satu orang, dua orang, seribu orang, enggak ada semuanya. Kalau nafiyah lil wahdah misalnya la rajulun fi dari bal rajulani. Tidak ada satu orang laki-laki di rumah, yang ada apa? Dua orang. Tetapi yang ada dua orang, bal kom satu rijari. Tapi yang ada lima laki-laki. Satu laki-laki enggak ada, tapi ada apa? Lima laki-laki. Tulan nafiyah lil wahdah. Yang beramal dengan amalnya inna di sini adalah nafiyah lil jins. Yang menafikan jenis, semua jenisnya dinafikan. Ini beramal sebagai amalnya inna. Fatan simbul isma wa tarfal khobar. Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Sama dengan inna. Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Contohnya, la rajula fiddad. La rajula fiddad. La nafil jins. Rajula ismula. Mabniun alal fatfi mahali nasbi. Fiddad jar majrur muta'alliq bi khobar la. Takdirnya misalnya la rajula maujudun, la rajula mustaqirun, la rajula kainun fiddari. La kadhiba mamduhun. Yang lain la kadhiba, tidak ada ya pendusta yang terpuji. La nafil jins. Kadhiba ismu la. Mabniun alal fat. Fi mahali nas bin. Mamdun khabar la marfu wa ala mudrafi amma Allah ila akhir. Seperti yang banyak dipakai dalam lafaz zikir apa? Kalimat tauhid, kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Telahnya la nafiyah lil jins. Tidak ada sembahan yang berarti disembah sama sekali. Semua sembahan tidak ada sembah kecuali apa? Illallah. Takdirnya la ilaha haqqun. La ma'buda. Maknanya la ma'buda haqqun atau bihaqqin. Illallah. Sampai di sini ada yang belum jelas? Lil wahdah. Nafiyah lil wahdah. Wahidun wahdah. Wahid. Asal kata wahid, wahidun. Wahdah. Tak marbutah. Kalau nafil wahdah dia bisa beramal di amalnya laisa, merofakkan mubtada, menasabkan khabar. Sama amalnya bakana. Tapi ada syarat-syarat. Dengan syarat-syarat. Demikian juga ini lain, ada syarat-syarat yang akan sebutkan. Ada PR dikumpulkan? Kenapa? Nabi sama begitu bisa. Eh, hukumlah isimlah kalau dia mufrad maka mabni. Ada keadaan pembagian nanti keadaan isim macam-macam isim akan lewat besok insyaallah. Tahun berikutnya insyaallah. Sabar.